Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fadhilah azakumullah, kita masuk kepada ayat berikutnya daripada surat At-Takwir. Setelah sebelumnya kita baca penjelasan para ulama kita terkait dengan ayat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Maka berikutnya ayat yang setelahnya wa idzas suhufu nusirat. Qala Syekh Sa'di fi bayan kalamillahi ta'ala. Wa idzas suhufu, dan apabila lembaran-lembaran al-mustamila 'ala ma 'amilahu al-'amilun. Lembaran-lembaran yang terkandung padanya apa-apa yang diamalkan, yang dikerjakan oleh orang-orang yang beramal. Min khairin wa syarrin, dari kebaikan ataupun dari kejelekan. Lembaran catatan amalan, nusirat, yakni nusirat disebarkan, wa furqat, dan dibagi-bagikan, ala ahliha, kepada pemiliknya masing-masing. Fa'akhidhun kitabahu biyaminih, maka ada yang mengambil kitabnya, kitab catatan amalannya, biyaminih, dengan tangan kanannya. Wa'akhidhun kitabahu bishimalih, dan ada pula yang mengambil kitabnya dengan tangan kirinya. Au miwara'i dhahri, atau dari belakang punggungnya. Zahirnya ada tiga keadaan dari apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Tetapi pada hakikatnya hanya ada dua keadaan. Yaitu mengambil kitabnya dengan tangan kanan, yakni muslimin, mukminin, dan mengambil kitabnya dengan tangan kiri di balik punggungnya, itu kafirin, munafikin, murtadin, musyrikin. Mereka mengambil dari belakang punggungnya dan diberikan pada tangan kirinya. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama kapan shohaiful a'mal tersebut, as-suhuf tersebut, lembaran-lembaran catatan amalan para hamba tersebut diberikan dan dibagikan pada hari kiamat. Apakah setelah hisab ataukah sebelum hisab? Ada dua pendapat tersebut. Yang pertama mengatakan itu terjadi sebelum hisab atau permulaan hisab. Yang kedua menyatakan setelah hisab. Setelah terjadinya hisab, hitung-hitungan amalan, kemudian dibagi-bagikan catatan amalannya. Yang tampak Allah Ta'ala alam bisawab, yang rajih dalam perkara ini adalah pendapat yang pertama. Berdasarkan ayat di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Insyiqaq. Allah menyatakan, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dia akan diperhitungkan amalannya dengan perhitungan yang mudah. Berarti diberikan terlebih dahulu kitab tersebut, kitab catatan amal tersebut, baru kemudian dihisab dengan hisab yang mudah. Sisi pendalilannya sangat jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara tertib, adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanan, berarti sudah diberikan. Kemudian dengan fa, yang fa tersebut tentunya menunjukkan tertib ma'at-ta'qib. Ya, ini berurutan, setelah ini baru itu. Itu namanya tertib ma'at-ta'qib. Fasaufa yuhasabu hisaba yasir, maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Berarti catatan amalan itu diberikan terlebih dahulu. Dan ini juga pendapat dikuatkan oleh ayat di dalam surat Al-Isra. Allah menyatakan, wa kullu insanin dan setiap orang, kullu insan, dan setiap orang alzamnahu ta'irahu fi unuqih, dan setiap orang kami kalungkan ta'irahu, apa saja yang diamalkannya, apakah kebaikan ataupun kejelekan, fi unuqih, pada lehernya. Dikalungkan pada lehernya semua daripada amalan dia, amalan kebaikan ataukah amalan kejelekannya. Menjadi sesuatu yang bisa membebani ataupun meringankan. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat satu kitab catatan amalan, yalqahu, yang dia mendapatinya, mansura, berterbangan. Dia kemudian diberikan kitabnya, dan kitab tersebut tidak akan meleset, tidak akan keliru, tidak akan tertukar dengan kitab yang lain, milik catatan amalan orang lain. Setelah kemudian kitab tersebut diberikan, maka dikatakan kepadanya, iqra kitabak, bacalah kitabmu, kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini menjadi penghitung akan apa yang telah kamu kerjakan. Dan itu merupakan hisab. Yang pertama membaca sendiri, yang merupakan hisab, ya, dia bisa menghitung sendiri apa-apa yang telah dikerjakannya di dunia. Yang setelah itu pertanggungjawaban hisab, perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, siapa yang mendapatkan hidayah, dia mendapatkan hidayah untuk dirinya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, kalaupun sesat maka kesesatan itu juga atas dirinya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah orang lain menanggung daripada beban dari, tidaklah seseorang menanggung daripada beban dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibin hatta naba'atha rasula, dan kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus seorang rasul kepada mereka. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai penyebutan ya Nasrul Kitab. Kitab yang ditebar, disebarkan. Yang kemudian setelah dibagi-bagikan, Allah perintahkan untuk dibaca. Ini isyarat bahwa setelah itu akan ada hisab. Setelah dibaca. Dan di saat itu tidak lagi ada orang yang ummi. Tidak lagi ada orang yang tidak bisa baca. Dan bahasa yang terpakai adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Arab. Bahasa yang mungkin bagi mayoritas manusia di dunia ini saat ini merasa tidak dibutuhkan. Kalah dengan bahasa Inggris misalnya. Tetapi itulah bahasa yang berlaku di akhirat nanti. Dan itulah pula bahasa daripada Ahlul Jannah. Dan kitab-kitab tersebut dalam rangka iqamatul hujjah. Dalam rangka iqamatul hujjah kepada para hamba. Berhamburan, berterbangan. Yang kemudian diberikan kepada masing-masing orang sesuai dengan catatannya. Sebagaimana di dalam ayat ini. Yang kita baca tafsirnya wa idza shuhufun nushirat. Dan di saat lembaran-lembaran itu berhamburan ya dibagi-bagikan. Dan manusia pada saat itu bermacam-macam model mereka di dalam mengambil kitab-kitabnya. Ada yang mengambil dengan tangan kanan, ada yang mengambil dengan tangan kiri. Yang mengambil dengan tangan kanan adalah orang-orang yang beriman, yang mengambil dengan tangan kiri melalui belakang punggungnya adalah orang-orang kafir. Sebagaimana di dalam surat Al-Insyikaf tadi, "Famma man utiya kitabahu bi yaminih." فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَ يَسِيرَ. Adapun orang-orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورَ. Dan akan kembali kepada keluarganya dengan ceria. Dan hisaban yasiro telah lewat penjelasannya, yakni dengan sekedar ditunjukkan oleh Allah SWT dosa-dosanya. Kemudian dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa tersebut dan ditunjukkan amal soleh yang diterima oleh Allah. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberi catatan amalannya di belakang punggungnya, fasaufa yad'u subura, maka kelak mereka akan berteriak subura. Kalimat teriakan yang menunjukkan makna kebinasaan, celaka diriku. Binasalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Haqqah beberapa ayat yang cukup banyak bercerita tentang keadaan orang yang diberi kitab, catatan amalan. Ada yang diberi melalui tangan kanan, ada yang diberi melalui tangan kiri. Allah menyatakan, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang diberi catatan kanan, catatan amalan dengan tangan kanannya, catatan amalan dia dengan tangan kanannya, fayaqul, maka dia akan berkata, ha umuqra'u kitabiyah, kemarilah, baca kitabku ini. Karena mendapatkan catatan amalan yang begitu sangat menggembirakan. Inni dhonantu anni mulaqin hisabiyah, sungguh aku yakin aku akan berjumpa dengan hari perhitunganku ini. Fahuwa fi 'isyatir radhiyah, maka dia orang yang diberi catatan amalannya dengan tangan kanannya, fi 'isyatir radhiyah, berada di dalam kehidupan yang penuh dengan kepuasan, ridhoan. Fi jannatin 'aliyah, berada di dalam surga yang tinggi. Utufuha daniyah, surga itu identik dengan taman, taman itu identik dengan buah-buahan. Maka utufuha daniyah, buah-buahannya itu sangat sangat rendah pemetikannya. Kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makan dan minumlah kalian dengan penuh sukacita disebabkan oleh apa yang telah kalian lakukan pada hari-hari kalian di dunia. Itu ahlul jannah yang diberi catatan dengan tangan kanan. Wa amman utiya kitabahu bisyimali, adapun orang-orang yang diberi kitab catatan amalannya dengan tangan kirinya. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, maka dia pun berteriak, duhai celakanya aku, seandainya saja aku tidak diberi catatan amalanku ini, karena tercatat di dalamnya segala macam kejelekan-kejelekan yang dikerjakannya di dunia. Walam adrima hisabiyah, dan aku tidak tahu tentang perhitungan amalku, karena dia berbuat dengan semena-mena di dunia. Tidak merasa nanti akan dihisab dan akan dipertanggungjawabkan amalannya. Dua selanjutnya, aku tidak lagi mengerti dan mengetahui tentang apa yang telah aku kerjakan dahulu. Ya laitaha kanatil qadiyah, duhai kiranya kematian itu sebagai pemutus. Ini sudah tidak lagi ada setelah kematian perhitungan amalan. Ma'agna anni maliyah, tidak bermanfaat sedikit pun harta-hartaku yang dia kumpulkan dalam hidup di dunia. Mungkin dia adalah tokoh besar, ataupun pemilik perusahaan besar, ataupun konglomerat, miliuner, miliarder, atau yang semisalnya. Ternyata harta-harta tersebut tidak bermanfaat sedikit pun pada dirinya. Ma'agna'ani maliyah, padahal dia di dunia mungkin dikenal sebagai orang terkaya sejagat. Halaka'ani sultaniyah, habis sudah hujahku. Aku tidak memiliki alasan sama sekali, sultan sama sekali. Maka orang yang seperti ini, orang kafir, mati di atas kekufurannya, mendapatkan catatan amalan dengan tangan kirinya, Allah katakan kepadanya, fuduhu fagullu, tummal jahima sallu, tumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Tangkaplah dia, ambil dia, kemudian belanggulah. Kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim. Kemudian berada di dalam silsilah, di dalam rantai-rantai baja yang terbuat dari api neraka, di mana panjangnya itu sab'una dhira'an, 70 hasta. Belenggulah dia. Innahu kana la yu'minu billahil azim, sungguh dia dahulu di dunia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Itu gambaran-gambaran tentang bagaimana tersiar, tersebarnya dan diambilnya sukuf al-a'mal. Dan kalau kita melihat dari dalil-dalil yang ada tiga keadaan tadi telah disebutkan. Mengambil dengan tangan kanan, mengambil dengan tangan kiri, dan mengambil melalui belakang punggung. Dan yang roti dalam perkara ini bukan tiga keadaan, sekali lagi hanya dua keadaan. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan, ya, mengkompromikan antara ayat wa amman utiya kitabahu bisyimali dengan wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrih. Beliau mengatakan al-jam'u bainahuma, mengkompromikan di antara dua ayat tersebut, yang satu menyatakan diberi dengan tangan kiri, yang satu mengatakan di belakang punggung. An yuqal, yakni dikatakan, yakhuduhu bishimalih, dia tetap mengambilnya dengan tangan kiri. Lakin akan tetapi tukhla asimal ilal khalf. Ya, bagian kanan ini pundaknya ya dipatahkan sampai kemudian di belakang kanan ini. Jadi menjadi menghadapnya ke belakang. Jadi pundaknya itu dipatahkan untuk kemudian menghadap ke belakang. Min wara'i dhahri, dari belakang punggung, sehingga menghadapnya otomatis dari belakang. Dia mengambil dari arah belakang karena menghadap ke belakang begini. Wal jazaa' min jinsil amal, dan balasan sesuai dengan jenis amalannya. Loh, kenapa kok mereka dibalasi dengan belakang punggung seperti itu? Fakama anna hadza ar-rajul ja'ala kitaballahi wara'a dhahri, maka sebagaimana laki-laki ini, orang ini, dia menjadikan kitabullah di belakang punggungnya, ya, sesuatu yang tidak dipakai itu kan dibuang, ya, dibuang seolah-olah di belakang, dilempar ke belakang. Dan Allah di dalam Al-Quran juga menyebutkan orang-orang yang menjadikan Al-Quran dibuang di belakang punggungnya. Ya, ini orang-orang yang tidak mengamalkan kitabullah. Maka catatan amalan mereka pun diberikan lewat belakang punggungnya. U'tiya kitabahu yaumal qiyamah mi wara'i dhahri. Diberi kitab catatan amalannya pada hari kiamat dari belakang punggungnya, jazaan wifaqo, sebagai balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Dan para pendosa dari kalangan kufar tentunya, terkhusus musyrikin, murtadin, orang-orang yang murtad, mereka begitu sangat ketakutan. Ya, sangat ketakutan luar biasa terhadap apa yang terdapat di dalam isi kitab catatan amalannya. Tentunya muslimin yang pelaku dosa-dosa besar bisa saja masuk di dalamnya, yakni mujrimun, ya, orang-orang yang pendosa. Allah menyatakan wa wudi al-kitab, dan diletakkanlah al-kitab. Fatarul mujrimina musfiqin, maka engkau akan melihat para pendosa itu mereka musfiqin, yakni khaifin, ketakutan. Mimma fihi, dari apa yang ada di dalam isi catatan kitab tersebut. Wa yaqulun, dan mereka berteriak mengatakan ya wailatana, duhai celakanya kami. Ma li hadzal kitab, kenapakah kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak meninggalkan baik yang perkara kecil ataupun apalagi yang besar, melainkan semuanya tercatat di dalamnya. Semua yang dikerjakannya selama hidup dia bisa tercatat dengan sangat rapi di situ. Dia melihatnya, membacanya, dan mengingat semuanya. Ya, Allah kembalikan semua perkara di dalam memorinya, sehingga tidak ada yang terlupakan sama sekali. Mungkin memori kita akan apa yang kita kerjakan, jangankan pada waktu belasan tahun yang lalu. Ya, 1-2 tahun yang lalu sudah kita lupa, bahkan terkadang 1-2 pekan yang lalu sudah lupa kita berbuat apa. Ternyata semuanya tercatat dengan sangat rapi di sana. Ahsabullahu wa nasuh, Allah mencatatnya sedangkan mereka telah melupakannya. Maka Allah katakan di sini ucapan orang-orang mujrimin, mereka ketakutan dan mengucapkan kalimat ini. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Duhai celakalah kami, kenapa kitab ini tidak membiarkan meninggalkan perkara yang kecil ataupun perkara yang besar, melainkan semua dicatat di dalamnya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka dapati apa yang mereka kerjakan hadir di hadapan mereka. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidaklah mendzalimi seorang pun. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah menyebutkan tentang gambaran pada saat ditebarkannya sukuf, dibagi-bagikannya catatan amalan. Beliau mengatakan, "Fa'idha bu'ithal ibad min kuburihim ilal mauqif." Apabila para hamba telah dibangkitkan dari kubur-kubur mereka menuju padang mahsyar, wa qamu fihi masyaallah, dan mereka berdiri di situ selama yang Allah kehendaki, kufatan uratan, dalam keadaan kufatan uratan, tanpa memakai alas kaki, tanpa memakai selai benang pun pada badan mereka, dan gurlan juga dalam keadaan belum dikhitan, seperti kondisi penciptaan mereka awal. Waja'a waktu hisab, dan datang waktu hisab, waktu perhitungan amal. Alladzi yuridullah an yuhasibahum fi, yang Allah hendak menghitung ataupun menghisab mereka padanya pada hari tersebut. Amara bil kutubil lati katabaha al-kiramul katibun. Allah perintahkan agar dibawakan kepada seluruh umat manusia, ahlul mauqif di situ, kitab-kitab catatan mereka yang ditulis oleh malaikat-malaikat al-kiram, al-kiramul katibun, malaikat-malaikat mulia yang mencatat catatan amalan. Bidik di amalin nas, yang menyebutkan di situ amalan-amalan manusia semuanya. Fa'atauha, lantas mereka pun mendatangkannya. Faminhum man yu'ta kitabahu biyamini, maka di antara mereka ada yang mendapatkan catatan amalannya dengan tangan kanannya. Fa'ula'ika humus su'ada, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung, berbahagia, sukses hidupnya di akhirat, mendapatkan catatan dengan tangan kanan. Wa minhum man yu'ta kitabahu bisyimali, ada pula yang mendapatkan catatan amalannya dengan tangan kirinya. Aw wara'a dhahri, atau di belakang punggungnya. Wa humul askiya, dan mereka ini adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang bakal binasa masuk ke dalam neraka. Fa inda dzalika yaqra'u kullu kitabin bihi. Maka di saat itu yaqra'u, yang dibaca setiap kitab yang ada di situ masing-masing. Fa idza adhara qal, di saat sudah selesai, maka orang yang beriman berkata, orang yang mendapatkan catatan tadi dengan tangan kanannya tadi, ha umqra'u kitabiyah, kemarilah baca kitabku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, fahuwa fi 'ishatir radiyah ay mardiyah fi jannatin 'aliyah fis sama' qutufuha yani thimaruha daniyah udniyat minhum. Ini sebagaimana tadi telah dijelaskan, ini ayat di dalam surat Al-Haqqah. Dia akan bersuka cita, bergembira, berteriak, mari kemari, ini baca kitabku ini, catatan amalanku ini aku perjatan di dunia selama ini. Aku benar-benar yakin bahwa hari ini pasti akan ada, dan sekarang terbukti. Berteriak-teriak seperti itu kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dia berada dalam kehidupan yang benar-benar memuaskan, berada dalam surga yang tinggi, di dalam buah-buahan yang begitu sangat didekatkan kepadanya. Fayaquli ashabi, kemudian dia berkata kepada teman-temannya, hal ta'rifuni, apakah kamu mengenal diriku? Fayaqulun, maka mereka menjawab, qad ghamaratka karamatullah, sungguh engkau telah diliputi oleh karamah dari Allah. Artinya di situ sudah tidak lagi dikenali karena bercahaya wajahnya dan badannya, ya, berkilauan. Orang-orang tidak lagi bisa sanggup untuk mengenali orang ini. Man anta, kamu ini siapa? Fayaqul, maka dia menjawab, ana fulan ibn fulan. Saya fulan bin fulan. Menyebutkan namanya dan nama bapaknya. Liyubashshara kulla rajulin minkum bimithli hadza, untuk memberikan berita gembira setiap orang di antara kalian dengan yang semisal ini, yakni jika mereka orang-orang yang beriman, maka mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan orang tersebut. Qulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah ay qaddimtum fi ayyamid dunya. Makan dan minumlah kalian dengan sukacita disebabkan atas apa yang telah kalian usahakan dalam kehidupan dunia kalian. Itu keadaan orang-orang yang beriman. Gambaran dari Al-Qurtubi rahimahullah. Wa idza kana ar-rajul ra'san fi syarr, adapun apabila seseorang itu menjadi pemimpin dalam kejelekan, yad'u ilaih, mengajak kepadanya, wa ya'mur bi, dan memerintahkan kepada kejelekan, fa yakthur taba'u wa alaih, sehingga banyak sekali pengikutnya, ya. Wa nudiya bismihi wasmi abi, orang ini dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya. Fayataqaddam ila hisabi, kemudian dia pun maju untuk diperhitungkan amalannya. Fayukhrajulahu kitabun aswad, lantas dikeluarkanlah untuknya kitab catatan yang berwarna hitam. Bikhattin aswad, dengan catatan yang berwarna hitam pula. Kitabnya tadi berwarna hitam, tulisannya juga hitam. Fi batinihi hasanat wa fi dhahirihi sayyiat, pada bagian dalamnya tentang kebaikan-kebaikan dia di dunia, di bagian yang luarnya itu tentang kejelekan-kejelekan dia. Jadi gambarannya seperti ini. Kitab seperti ini, warnanya hitam, tulisannya hitam. Bagian dalamnya ini, bagian dalam ini. Ini tentang catatan-catatan kebaikan. Nah, bagian luarnya, ini bagian luarnya. Bagian luarnya di sini. Itu tentang catatan-catatan kejelekan. Atau di sini juga di bagian luar dalam artian sebaliknya, bagian baliknya. Sehingga nanti di sini disebutkan setelah dibalik, berisi tentang catatan-catatan kejelekan. Taib. Fabada'a bil hasanat, lantas kemudian dimulailah dengan kebaikan-kebaikan. Dia tadi adalah pemimpin dalam kejelekan, tapi mungkin saja dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Walaupun itu tidak bisa dikatakan baik karena bukan karena Allah ya. Nanti akan dilihat bahwasannya itu semua dikembalikan kepada dia, tidak diterima oleh Allah. Fayaqra'uha, kemudian dibacakan kepada dia kebaikan-kebaikan tersebut. Dia melakukan ini, kebaikan ini, kebaikan ini, kebaikan, terus dibaca kebaikan-kebaikannya. Wa yadhun annahu sayanju, dia menyangka dirinya akan selamat. Fa idza balagha akhiral kitab, di saat dia sampai kepada akhir kitab, wajada fi, dia dapati, berarti ini dia sendiri yang membaca ya. Dia sendiri membaca, dia dapati di situ tulisan hadhihi hasanatuk wa qad ruddat alaik. Ini kebaikan-kebaikan kamu dan telah dikembalikan atasmu. Ini sudah dipenuhi semua pahalanya di dunia. Ya, ditolak oleh Allah sebagai kebaikan karena memang dia tidak beriman. Dengan itu fayasudu wajhu, berubah hitam wajahnya. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan keadaan orang-orang yang menghitam wajahnya ini. Fama alladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang wajah-wajah mereka menghitam, Maka dikatakan kepada mereka, apakah kalian kufur setelah keimanan kalian? Na'udzubillah. Baik. Dengan dikembalikan kebaikan-kebaikan tadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi hitam wajahnya. Wa ya'luhul hazan, dan tampak terlihat kesedihan pada raut mukanya. Wa yaqnatu minal khair, dan seketika dia putus asa dari kebaikan karena itu adalah seluruh kebaikan dia. Tidak lagi ada kebaikan selain itu, sedangkan kebaikan tersebut ternyata ditolak dan dikembalikan kepadanya. Sehingga dia pun menghitam wajahnya, tampak kesedihan yang sangat, ya, dan putus asa dari kebaikan. Padahal itu belum selesai. Tsumma yaqlibu kitabah, kemudian dia membalik kitabnya. Fa yaqra sayyi'ati, lantas dia pun membaca kejelekan-kejelekan dia. Apa kira-kira yang terjadi? Tadi sudah putus asa, sudah, ya, sedih luar biasa. Kebaikannya tidak ada yang diterima. Ternyata setelah dibalik, terlihat semua perbuatan jahat dia, jelek dia, fahisyah, dan semua yang telah dilakukan di dunia. Namanya orang kafir apa? Coba yang dilakukan. Fala yazdad illa haznan. Maka tidaklah bertambah kecuali semakin sedih. Wala yazdad wajhu illa sawadan. Dan tidaklah bertambah wajahnya melainkan semakin menghitam. Fa'idha balagha akhirul kitab. Di saat kemudian dia sampai pada akhir kitab yang dia baca, wajadati, tertulis padanya, hadihi sayyi'atuk, inilah kejahatan-kejahatanmu, kejelekan-kejelekanmu, dosa-dosamu. Waqad du'ifat 'alaik, dan telah dilipat gandakan, sungguh dilipat gandakan atasmu. Ai yudha'af 'alaihil 'adab, yakni dilipat gandakan azabnya kepada dia. Laisal makna annahu yasdad ma'alam ya'mal, bukan maknanya di sini dia dihukum sesuatu yang dia tidak kerjakan, bukan dilipat gandakan, itu bukan itu maksudnya. Ya. Qala fayadum ilan nar. Ya, ini dia kemudian menjadi besar dibawa kepada neraka. Untuk mendapatkan adab yang besar, maka dia pun diperbesar badannya. Dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian digiring ke neraka. Wa tazraqu 'ainah, dan kedua matanya membiru. Wa yasudu wajhu, dan wajahnya menghitam. Wa yuksa sarabilul qatran, dan dia dipakaikan dengan mantel terbuat dari ter yang mendidih. Qatran. Sudah wajahnya hitam, dipakaikan ter, dipakaikan aspal yang tentunya warnanya hitam dan mendidih, menempel pada seluruh tubuhnya. Wa yuqalu lahu intaliq ila ashabi, kemudian dikatakan kepadanya, pergi kamu kepada teman-temanmu itu. Fakhbirhum, sampaikan kepada mereka. Tentu tidak perlu disampaikan, dengan melihat itu sudah terlihat. Ya, anna likulli insan minhum mithla hadza, bahwa setiap orang dari mereka yang mengikuti orang ini dan yang semisal, ya, akan mendapatkan semisal ini pula. Wayang taliku, ini dalam keadaan tidak mati, ya, mendapatkan adab. Dalam keadaan yang demikian dahsyatnya, dia pun kemudian beranjak pergi. Wahuwa yakul, dia mengucapkan, ya laytani lampu takitabiyah, duhai seandainya kiranya aku tidak diberi kitab tersebut. Ya laytaha kanatil qadiyah, yakni al-maut, duhai seandainya kematian itu menjadi pemutus segalanya. Halaka anni sultaniyah, telah hilang, habis, sudah tidak punya argumentasi diriku ini. Sebagaimana tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhu, halakat anni hujjati, yakni putus sudah, pupus sudah hujjahku, aku tidak memiliki hujjah lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, khuduhu faghullu, ambillah dia, lantas belenggulah, thumma jahima sallu, kemudian neraka jahim, masukkan dia ke dalamnya, ija'aluhu yaslal jahim, masukkan dia ke dalam neraka jahim. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku, kemudian pada silsilah rantai baja terbuat dari besi, ada terbuat dari api neraka yang panjangnya itu 80 dhira' fasluku, maka belenggulah dia dengan itu. Qila, dikatakan, tentang silsilah tersebut. Dikatakan tentang silsilah. Silsilah itu mata rantai-mata rantainya. Yudkhalu nutuhu fiha, yakni lehernya dimasukkan kepada satu mata rantai. Tsumma yujarru biha, kemudian ditarik. Ya, lehernya dimasukkan mata rantai. Mata rantai satu di sini, dan itu jumlahnya ada 70. Atau 70 itu 70 dirok ya. Diseret dengannya. Dia dimasukkan pada satu mata rantai tadi. Walau anna halqah minha wudi'at ala jabalin ladaba. Seandainya saja satu mata rantai itu ditaruh pada gunung, niscaya gunung tersebut langsung seketika akan hancur luluh. Ditaruh itu aja, itu akan hancur luluh. Itu satu mata rantai. Itu dia diseret pada mata rantai tersebut, mata rantai seperti itu. Allah menyatakan fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusifu wa taqahu ahad. Pada hari itu tidak ada yang bisa untuk mengadab sebagaimana adab Allah, dan tidak ada yang mampu untuk membelenggu sebagaimana belenggu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yunadi ashaba fa yaqul, lantas dia pun berteriak kepada rekan-rekannya. Dia mengucapkan hal ta'rifuni, apakah kalian mengenal diriku ini? Dalam kondisi sudah menjadi hitam legam, matanya biru mengerikan. Fayaqulun, mereka semua menjawab, la, tidak ada mengenalinya. Tidak, kami tidak kenal siapa kamu. Walakin qad nara ma bika min al-hazan, akan tetapi sungguh kami melihat betapa sangat menderitanya kamu. Tampak kesedihan pada dirimu. Faman anta, kamu ini siapa? Fayaqul, dia kemudian mengatakan, ana fulani bin fulan, aku adalah fulan bin fulan. Likulli insan minkum mithla hadza, masing-masing dari kalian nanti akan merasakan seperti aku ini. Karena pengikut-pengikutnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih tukhla katifa al-yusra. Adapun yang diberi kitabnya di belakang punggungnya, maka dipatahkan pundaknya yang sebelah kiri. Fayuja'al yaduhu khalfa, sehingga tangannya menjadi di belakang. Faya akut biha kitabah, yang kemudian dia mengambil kitabnya. Waqala Mujahid, Mujahid mengatakan, salah seorang mufassirin, Mujahid Ibn Jabir, yuhawwal wajuhuhu fi mawdi'i qofah. Ya, wajahnya ini Allah balik menghadap ke bagian punggungnya sini. Menghadap ke bagian tengkuknya. Jadi wajahnya menghadap ke belakang. Faya qra' kitabahu kadhalik, sehingga dia membaca dalam keadaan waro adoni, dari belakang punggung. Maka perhatikanlah dirimu, kata beliau rahimahullah, in kunta minas su'ada, jika engkau termasuk dari kelompok orang-orang yang bakal sukses. Waqad kharajta 'alal khalaik masrurul wajh, engkau keluar di hadapan seluruh makhluk, keluar dari hisab, dalam keadaan berseri-seri wajahmu, tampak kesemurnaan pada dirimu dan keindahan pada wajahmu. Kitabu fi yaminik, kitab catatan amalanmu pada tangan kananmu. Akhadha bi dhab'aika malakun yunadi ala ru'usil khalaik, seorang malaikat memegang lenganmu, kedua lenganmu, dipegang kedua lengannya begitu oleh malaikat, ya, satu malaikat. Yunadi, malaikat tadi berseru di atas seluruh makhluk, hadza fulan ibn fulan sa'uda sa'adatan la yasqa ba'daha abadan, ini adalah fulan bin fulan, dia telah sukses dengan kesuksesan yang dengan itu tidak akan pernah merasakan kesengsaraan selamanya. Dan itulah kesuksesan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki. di saat kemudian malaikat yang menyiarkan dan memberitakan kepada seluruh makhluk yang ada di situ, fulan bin fulan selamat dalam hisabnya. Wa ma in kunta min ahli saqawah wal iyadu billah, kalau engkau termasuk daripada orang yang bakal binasa sengsara, fayasudu wajhuk, wajahmu akan menghitam, wa tatakhaffa khalaiq kitabak, dan makhluk-makhluk yang ada di situ, jin dan manusia di situ akan melangkai kitabmu, visi malik dari arah kirimu, aw min wara'i dhahrika, atau di belakang punggungmu, tunadi bil wail wa tabur wa subur, ya, diseru dengan kebinasaan, kecelakaan, kesengsaraan, wa malakun akhadha bi dhab'ik yunadi ala ru'usil khalaiq, dan satu malaikat yang kemudian memegang daripada dua lenganmu sambil berseru di atas seluruh makhluk yang ada di situ, ala inna fulan ibna fulan syaqiya syaqawatan la yas'ud biha abadan, ketahuilah fulan bin fulan dia celaka dengan kecelakaan kesengsaraan yang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan selamanya. Bisa dilihat di dalam kitab At-Tadhkirah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, wa naqtati ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.